saat aku tinggalkan dirimu. Rona merah membasahi pipimu. Sanggup ku menahan bukannya perpisahan di antara cinta sedang bersemi. Erat hati I'm not afraid to die.